Solar Record. Nela Karisma. Mas Ferry Mane. Usik mengusik semakin lama menjadi rindu. Sentuh rasa tidak terduga, timbullah sayang. Andai tak jumpa menjadi gundah. Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan. Setiap detik ingin bersama. Hebatnya cinta di hati ini, sekian lama memendam cinta.